Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in ma ba'd. Faddal ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, thumma la budda an yu'lama anna al-hadith al-munqati'a min qismi al-mardudi li faqdihi syartan min syurutil qabuli ala wa huwa al-ittisal. Naam. Kemudian harus diketahui bahwa hadith munqati' termasuk dalam klasifikasi jenis al-mardud, hadith yang mardud, karena dia kehilangan satu syarat dari syarat-syarat diterimanya hadith, yaitu apa? Al-ittisal, bersambungnya sanad, karena dia terputus. Naam. قال الحافظ الجورقاني المنقطع أسوأ حالا من المرسل ونص أهل العلم على ضعفه. نعم الشيخ حفظه الله منقل وجابن الحافظ الجورقاني نعم دي حاشية سبت كان مرجعني يتو Al-Abatil wal-Manakir. Kitab Al-Abatil wal-Manakir. Dan di sini disebutkan wistafadu minhu, dan dipetik faedah darinya at-tafriqatu, ya, perbedaan bainal munqati'i wal-mursal, perbedaan antara al-munqati' dan mursal. Fata'ammal, maka renungkanlah. Itu apa? Kata Al-Hafidh Al-Jawraqani, al-munqati'u aswa'u halan minal mursal. Al-munqati' lebih jelek keadaannya daripada mursal. Nah, makanya di hasyiah Syekh mengatakan, dipetik darinya apa, dari ucapan ini ada perbedaan antara al-munqati' dan al-mursal. Yani, makna ucapan al-jawraqani ini mengandung makna adanya perbedaan al-munqati' dan al-mursal. Ya, di sisi beliau, karena dia mengatakan bahwa al-munqati' lebih jelek keadaannya daripada al-mursal. Berarti kan beda kan? Nah. Baik, wanassa ahlul ilmi ala da'fi, dan ahlul ilm menegaskan, ya, mengenai da'ifnya. Nah, jadi al-hadid yang sanad yang munqati' da'if dikarenakan tidak memenuhi syarat al-id, persyaratan al-ittisal untuk menjadi hadid yang makbul. Nah, kira' tanbihatun al-awalu qad yudliku ba'dul hufadhi ala riwayati التي في إسنادها راوي مبهم بأنها منقطعة للجهالة بحال الراوي المبهم. Ada beberapa tambih. Yang pertama, sebagian huffaz mereka memutlakkan atas suatu riwayat yang di sanadnya ada rawin mubham, ada rawin yang mubham. Nah, sudah lewat rawi mubham, ya, alladhi lam yusam, yang belum disamba, yang tidak disebut namanya, sehingga dia majhul. Nah, tidak dikenal. Bi annaha munqati'atun, bahwasanya riwayat itu munqati'ah. Kenapa? Lil jahalati bihalir rawil mubham, dikarenakan kemajhulan, ketidakjelasan keadaan rawi yang mubham itu. Jadi seakan dia, ya, terputus. Karena di tabaqa itu rawinya mubham, majhul, tidak dikenal. Nah, mereka memutlakkan, sebagian mereka memutlakkan apa? Istilah munqati'ah. Padahal bukan dijatuhkan rawi itu, bukan hilang dari, ya, sanad pada tabaqah itu. Ada, hanya saja mubham. Nah. Tadi qiraatnya qala al-Imam Ali bin al-Madini hadithu Abdullah bin Mas'ud an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sahibakum khalilullahi. Rawahu Abdul Malik ibnu Umair an Khalid ibn Rib'i an Abdullah ibn Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la bayadun fin nuskhah illa li musallin aw li musafirin. Rawahu Mansur an Khaitamah an rajulin an Abdullah wa fi isnadihi inqita'un min qibali hadha ar-rajuli alladhi lam yusammihi Khaitamah. Waqad rawahu Khaitamah عن أصحاب عبد الله wala adri hadzal rajulu min ashabi Abdullah am la wa lam yusamma hadzal rajul. Baik. Syekh menukil keterangan al-Imam Ali ibn al-Madini. Ini di hasyiah dari al-Ilal. Al-Imam Ali ibn al-Madini mengatakan bahwa hadith Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda, inna sahibakum khalilullah, sesungguhnya sahabat kalian adalah kekasih tertinggi Allah, yaitu diri beliau yang beliau maksud. Sesungguhnya sahabat kalian yaitu diri beliau, Nabi sendiri, ya. Nah, mengatakan begitu kepada sahabatnya bahwa dirinya adalah khalilullah. Hadith ini diriwayatkan oleh Abdul Malik ibn Umayyah dari Khalid ibn Rabi'i dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal la, ya, di sini ada keterangan bayadun fin nuskhah. Bayadun artinya putih, artinya tidak ada kata-kata gitu. Nah, jadi tidak ada kata yang tertulis di situ dengan tinta hitam. Jadi di putih kosong gitu maksudnya. Bayadun fin nuskhah artinya memang di naskah yang dipegang oleh Syekh memang kosong di situ. Jadi ya hilang. Nah, hilang dari naskah. Baik. Nah, kitab-kitab orang terdahulu itu kan makhthutat ya, tulisan tangan gitu kan. Nah. Mungkin tidak ditemukan di sini. Jadi kosong. Illa kecuali. Jadi apa di sini? La kan ada kalimat di sini ya. La tidak. Apa di situ? Bayadun finnus. Kosong. Dalam naskah kosong. Yang tidak ada. Hilang. Yang langsung yang ada adalah illa limusallin au limusafir. Illa limusallin au limusafir. Kecuali untuk orang yang sholat atau untuk musafir. Nah. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Mansur dari Khuzaimah dari Rajul. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud. Lihat di atas ya, Abdul Malik bin Umair dari Khalid bin Rabi'i dari Abdullah bin Mas'ud. Ada ini Mansur meriwayatkan dari Khuzaimah dari Rajul dari Abdullah bin Mas'ud. Rajul ini mubham kan? Pria. Nah, mubham. Di sanadnya ada inqita'. Nah, lihat. Ali bin al-Madini mengatakan apa? Wa fi isnadihi inqita'un min qibali hadzal rajul. Pada sanadnya ada keterputusan dari ya, dari arah pria ini, alladzi lam yusammihi Khuzaimah, yang tidak disebut namanya oleh Khuzaimah. Dan Khuzaimah meriwayatkannya dari ya. Sesungguhnya Khuzaimah telah meriwayatkannya dari ashab Abdullah. Ashab Abdullah, yakni sahabat-sahabatnya Abdullah bin Mas'ud, murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Baik. Wala adri hadzal rajulu min ashabi. Wala adri, dan saya tidak tahu. Ali bin Madini. Nah. Hadzal rajulu min ashabi Abdullah amla. Apakah pria ini dari sahabat-sahabatnya Abdullah atau bukan? Yang termasuk dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, muridnya atau bukan? Karena jika itu dari muridnya berarti kan bersambung, muttasil. Jika bukan dari muridnya berarti kan munqati'. Nah, walam yusamma hadzal rajul, dan pria ini tidak disebut namanya, majhul, sehingga ada kemungkinan ya itu bersambung apabila murid-muridnya Ibnu Mas'ud, ashab Ibnu Mas'ud, sahabatnya. Jika bukan berarti munqati', oleh karena itu dia menggunakan istilah apa? Fi isnadi ing inqita. Baik. Al-Thani sabaqa tanbihu fi mabhathil maqtu' anna ba'dahum akasa fa atlaqa al-munqati'a wa yuridu bihi al-maqtu' faltakun 'ala dhikrin min dhalik. Tapi yang kedua telah lewat diingatkan pada pembahasan al-maqtu'. Nah. Ingat al-maqtu' ma adhafahu man ma udifa ila man al-maqtu' udifa ila nabi marfu' udifa ila sahabi mauquf udifa ila at-tabi'i wa man dunahu, yang disandarkan kepada tabi'i dan tabaqah di bawahnya itu maqtu', pembahasan itu. Naam, bahwa sebagian mereka ada yang akasa, ya, akasa yakni membalik. Nah, membalik istilah fa atlaqal munqati'a, ya, maka memutlakkan istilah al-munqati' wa yuridu bil maqtu', dan yang dia maksud adalah al-maqtu'. Jadi ada sebagian, ya, mereka ahli hadis mengistilahkan al-maqtu' dengan apa? Al-munqati'. Dia mengatakan hadza hadits munqati', maksudnya al-maqtu', yaitu ya ma udifa ila at-tabi'i wa man dunahu, yang disandarkan matan itu disandarkan kepada tabi dan tabaqah di bawahnya atau tabaqah di bawahnya. Fal takun ala dzikri min dzalik, maka hendaknya kamu, ya, tetap mengingat hal itu, jangan lupa, ya, pembahasan itu. Ats-tsalitsu kaifa yu'rafu al-inqita', yu'rafu al-inqita'u bi turukin 'iddatin minha. Tambahan ketiga ini, bagaimana caranya inqita' itu diketahui bahwa ada inqita' dalam sanad. Nah, di sini dikatakan ada beberapa metode, ada beberapa turuk, ya, turuk iddah, ya, beberapa metode, sejumlah metode untuk mengetahui inqita'. Minha, di antara metode itu, al-awwal at-tansisu ala adami as-sama'i. Al-ula, ya, tariqatul ula. Tariqatul ula. Nah. Al-ula at-tansisu ala adami as-sama'i. Imma min ar-rawi nafsihi aw min imamin nakibin aw aktsara ma lam yaqa' bainahum ikhtilafun fa yuharraru wifqan li qawa'id at-tarjih. Baik. Yang pertama adalah tansis ala adami as-sama'. Ada pernyataan, ya, ada pernyataan tegas mengenai tidak adanya sama, tidak mendengar hadis. Ada penegasan, ada pernyataan tegas bahwa rawi itu tidak mendengar hadis dari syekh tersebut. Imma, pernyataan ini muncul dari siapa? Imma, ya, boleh jadi minar rawi nafsihi, dari rawi itu sendiri. Rawi itu sendiri yang berstatement menyatakan secara tegas bahwa dia tidak mendengar, ya, hadis itu dari syekh, ya, tersebut. Au min imamin naqidin, atau nas itu muncul dari seorang imam naqid. Nah, ya, imam yang tergolong naqid, yakni kritikus hadis. Kritikus hadis. Nah, kritikus hadis yang memang ahli meneliti hadis. Dia mengetahui, oh, ini tidak mendengar. Dia tahu, ya, dia kritik hadis itu dan dia nyatakan rawi ini tidak mendengar dari ini. Nah, satu imam cukup, ya, min imamin naqidin au aktsara, atau lebih dari satu. Satu imam cukup karena itu termasuk dalam kategori khabar thiqah, berita dari seorang yang thiqah. Nah, yang namanya berita agama, ya, khabar thiqah cukup satu, jadi persyaratkan dua. Nah, beda dengan syahadah, persaksian dalam hal konflik dalam masalah harta, ya. Nah, kan ini khabar din. Nah, seperti halnya hadis, ya kan, hadis gharib yang datang dari jalur satu jalur kan diterima, ya kan. Nah, sama dia thiqah. Jadi satu imam au akthar atau lebih. Ma lam yaqa' bainahum ikhtilafun, selama tidak terjadi perselisihan di antara mereka dalam menilai. Nah, jika ada yang mengatakan ini mendengar, yang lainnya mengatakan tidak mendengar, berarti ada khilaf. Fa yuharraru, maka butuh ditahrir, ya, butuh dipilih mana yang benar dari khilaf itu. Ya. Jadi butuh pengeditan. Wifqan li qawaidit tarjih, dalam rangka penyesuaian dengan kaidah-kaidah tarjih. Nah, maka harus ditarjih salah satu statement itu. Nah, jika kita sesuai dengan kaidah-kaidah tarjih, ditarjih bahwa yang benar adalah ucapan imam yang mengatakan lam yasma, tidak mendengar, berarti kita vonis munqati. Jika qawaid tarjih menuntut bahwa yang dibenarkan adalah imam yang mengatakan yasma'u, berarti kita mengatakan muttasil, begitu. Nah, terus. وهذه الطريقة هي مادة كتب المراسيل ككتاب ابن أبي حاتم وغيرها من كتب العلل. قال الإمام أبو حاتم الرازي الزهري لم يسمع من أبان ابن عثمان شيئا، لا أنه لم يدركه، قد أدركه وأدرك من هو أكبر منه، ولكنه لا يثبت له السماع منه، كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن زبير وهو قد سمع ممن هو أكبر منه، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة. نعم. وهذه الطريقة metode ini kata Syekh هي مادة كتب المراسيل. Ini merupakan ya materi pembahasan kitab-kitab Al-Marasil, seperti kitab Al-Marasil karya Ibn Abi Hatim Ar-Razi dan yang lainnya dari kitab-kitab Al-Ilal. Baik. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, dan ini referensinya ya. Baik. Literaturnya dari Al-Marasil ini Ibn Abi Hatim. Abu Hatim adalah ayahnya. Baik. Abu Hatim mengatakan apa? Az-Zuhri lam yasma' min Aban ibn Uthman syai'an. Az-Zuhri tidak mendengar hadis syai'an, sedikit pun hadis dari Aban ibn Uthman. La annahu lam yudrikhu, bukan dikarenakan dia tidak mendapatinya. Dia tidak mendapati zamannya. Baik, qad adrakahu, sungguh dia sudah mendapati zamannya. Hidup di zamannya, mendapatinya. Sezaman, bahkan wa adraka man huwa akbaru minhu, bahkan dia mendapati zaman orang yang lebih tua daripada Aban bin Uthman. Walakinnahu, akan tetapi Az-Zuhri la yuthbitu lahu sama'a minhu, dia tidak menetapkan bagi dirinya ya mendengar hadis darinya. Dia tidak pernah mendengar hadis darinya. Dia hidup sezaman dengannya tapi tidak ya menetapkan sama bahwa dirinya mendengar hadis darinya. Artinya dia tidak pernah mendengar hadis darinya. Nah, kama anna Habib bin Abi Thabit, sebagaimana pula halnya Habib bin Abi Thabit, la yuthbitu lahu sama'a min Urwah bin Zubair. Habib bin Abi Thabit, Habib ibn Abi Thabit tidak menetapkan bagi dirinya ya sama ya majlis untuk mendengarkan hadis dari Urwah bin Zubair. Tidak. Ya, dia tidak mendengar. Wa huwa qad sami'a mimman huwa akbaru minhu, padahal dia sudah mendengar hadis dari orang yang lebih tua daripada Urwah bin Zubair. Namun dari Urwah tidak. Sepertinya Zuhri, dia sudah bertemu dengan yang lebih tua dari Aban ibn Uthman dan mendengar hadis darinya. Tetapi dari Aban dia tidak mendengar hadis darinya. Nah, ghairu anna ahli al-hadis, hanya saja ya ahli hadis mereka telah sepakat atas hal itu. Nah, wattifaku ahli hadis ala syai'in yakunu hujjatan, dan kesepakatan dari hadis atas hal itu adalah hujjah. Jadi ahli hadis sepakat bahwa Zuhri tidak mendengar dari siapa? Aban bin Uthman. Ini hujjah. Ahli hadis sepakat bahwa apa? Nah, Habib bin Abi Thabit tidak mendengar dari Urwah bin Zubair, berarti ini hujjah. Jadi jika ada sanad di dalamnya Zuhri dari Aban bin Uthman, berarti difonis munqati'. Jika ada sanad di dalamnya Habib bin Abi Thabit dari Urwah bin Zubair, berarti difonis munqati'. Jelas? Barakallahu fiikum. Adapun yang kedua untuk metode untuk mengetahui ada yang kita, yaitu ma'rifatut tarikh, mengetahui at-tarikh, ya. Maka ini na'am pertemuan berikutnya bi'idznillah taala wa barakallahu fiikum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.